Yo wis mesakno aku salah lan luputku ning aja mung arsam bisu ke opo salahku neng opo sifatku neng opo kilaku neng opo tresnaku lan rasa kangen. Kangen.